nikmati. Ku sambut pagi dengan segelas kopi, aromakan kupu-kupu. Lumpuhkan rasa kaku bercampur pilu. Senyum pun bertebaran di mana-mana. Itu pertanda begitu ramahnya hubungan di sekitarku. Sambil berharap hari ini cahaya akan menghampiriku.